Selamat siang Ibu Lia. Halo siang. Ya, silakan Ibu. Setuju-setuju aja kalau kondisinya si tahanan itu sudah menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik dan dia sudah siap untuk menjalani hidup yang lebih baik di luar ya. Jadi jangan sampai dia masih kondisinya brutal atau gak siap, gak bisa apa-apa. Begitu dilepasin yang ada dia malah akan membuat keonaran lagi di luar gitu, ngapain keluar masuk gak jelas kan. Selama dia sudah siap gak apa-apa dikeluarin. Tapi kalau belum siap ya biar aja di dalam dulu. Artinya dia... Anda setuju dengan remisi tadi yang berkali-kali diberikan ya. Ibu terima kasih. Ya, Bapak Henry selamat sore. Selamat sore. Silakan Pak Henry. Apapun alasannya itu adalah salah satu peluang untuk KKN. Jelas itu. Terima kasih. Oke. 633-9160 bagi Anda mitra bisnis yang ingin berpartisipasi dalam Businessman Opinion. Kita menyoroti mengenai pemberian remisi kepada orang yang dipenjara. Di mana sering sekali diberikan seperti pada saat lebaran kemarin, ribuan tahanan kembali mendapatkan pengurangan masa hukuman ini. Remisi juga telah diberikan pada 17 Agustus dan Natal. Nah, aksi pemerintah yang seakan dengan gampangnya memberikan pengurangan masa hukuman ini tentunya berlawanan dengan upaya polisi, jaksa, dan hakim, di mana telah bersusah payah menjerat dan menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada para pelaku kriminal. Setujukah Anda dengan remisi yang diberikan kepada orang yang dipenjara ini, Pak Jimmy? Ya, sorry. Silakan. Saya setuju dengan pembicara kedua barusan bahwa di Indonesia ini kita belum bisa ada peluang-peluang seperti itu, Mbak. Nengokin tahanan aja keluar uang, apa ngelepasin, apalagi ngelepasin, Mbak. Kacau lah negara kita, Mbak. Hancur. Terima kasih. Oke. 633-9160 silahkan, masih terbuka bagi Anda mitra bisnis yang juga ingin berpartisipasi menyampaikan komentar Anda mengenai pemberian remisi ya. Anda boleh menyampaikan apapun pandangan Anda. Silahkan, 633-9160 adalah line interaktif yang bisa Anda manfaatkan untuk menyampaikan komentar Anda. Pak Fran, selamat sore. Selamat sore. Silahkan Pak Fran. Kalau menurut kami itu perlu dikritik juga. Remisi yang diberikan itu kalau usulan dari bawahan naik ke atas, itu bisa saja ada faktor-faktor finansial yang harus dikeluarkan oleh yang ditahan. Jadi kami berharap remisi itu bisa-bisa saja kalau itu memang transparan clear dari risiko-risiko finansial. Terima kasih. In many conditions ya Pak Frans ya. Oke, Pak Benny. Halo. Silakan Pak Benny. Ya, kalau menurut saya remisi itu hanya boleh diberikan kepada mereka yang baru pertama kali masuk penjara. Tapi kalau untuk mereka yang sudah keluar masuk tuh mungkin jangan dikasih lagi, percuma. Karena begitu dikasih remisi, mereka keluar, mereka tambah buat kejahatan lagi. Itu aja, terima kasih. Oke. Selamat sore Pak Anwar. Ya, selamat sore. Silakan Bapak. Ya, kalau yang saya tahu sih penjara udah penuh ya. Terus budget pemerintah untuk melakukan area itu juga mengalami masalah katanya. Jadi satu-satunya jalan katanya itu remisi itu. Cuma kan masalahnya jadi ini membuat orang jadi meremehkan hukum. Jadi kalau situasi seperti ini terus terang penjahat itu lebih jadi penjahat lebih menguntungkan jadi orang benar itu kenyataannya. Nah sekarang saya lebih setuju kalau dibuatkan suatu undang-undang bagi orang yang mengulangi sampai dua kali, ketiganya dihukum mati aja. Gitu, makasih. Oke. Bapak John. Halo, terima kasih. Silakan Pak John. Kalau menurut kami itu perlu ditinjau jenis remisinya atau jenis kesalahan, kejahatan yang diberikan. Kemungkinan remisi itu bisa dikuasai oleh pengguna-pengguna atau pemilik-pemilik uang yang tebal. Terima kasih. Baik. Selamat sore Pak Gilbert. Selamat sore. Ya, silakan Pak Gilbert. Ya, itulah negara kita hukumnya ya begitulah. Saya sangat tidak setuju ya, kita dikasih remisi. Apa sih itu artinya remisi itu 17 tahun, 17 Agustus dan nanti lebaran itu maksudnya apa gitu, nggak ngerti. Makanya jadi angka kriminalitas di negara kita itu nggak turun-turun itu saya nggak heran, malah meningkat. Jangankan dipotong, nggak dipotong aja mungkin masih tinggi. Soalnya di dalam penjara itu yang saya tahu itu ya, waduh, Mbak, kayak Islanol itu apa gitu yang ada duit. Yang nggak ada duit aja udah apa aja ada kok di situ. Mau apa aja bisa di situ mah. Nggak kayak penjara itu. Malah di penjara lebih enak daripada di luar. Apalagi dikasih remisi begitu. Aduh, saya rasa ini semua perlu dibenahin lah nih Mbak. Ini negara ini saya udah nggak tahu kacau balau nih sebenarnya. Dari tahanan, dari elit politiknya, pemerintahnya, semuanya amburadul. Terima kasih Mbak. Oke.